الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوتي في الله رحماني ورحمكم الله kita akan melanjutkan pembacaan kita dari kitab Aqidatus Salaf Ashabil Hadis yang ditulis oleh al-Imam siapa Pak Amir? Siapa? Nama Bang Al-Imam sudah benar, kalau sudah benar itu enggak usah ragu, enggak usah takut. Salah tinggal dibenarkan, enggak ada dendanya. Sudah benar tadi Bang, berapa? Apa siapa namanya? Al-Imam? Hah? Enggak, tadi sudah mengucapkan satu nama yang sudah benar. Nah, Al-Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala. Qauluhum fi sifat. Apa mazhab pendapat i'tiqad ashabul hadis, i'tiqad as-salaf dalam permasalahan as-sifat. وكذلك يقولون في جميع الصفات التي نزل بذكرها القرآن ووردت بها الأخبار الصحاح من السمع والبصر والعين والوجه والعلم والقوة والقدرة والعزة والعظمة والإرادة والمشيئة والقول والكلام والرضا والسخط والحياة واليقظة والفرح والضحك وغيرها من غير تشبيه لشيء من ذلك بصفات المربوبين المخلوقين. Berkata Imam As-Sabuni rahimahullah ta'ala dalam kitab ini, dan begitu pula mereka berpendapat, berkeyakinan dalam permasalahan as-sifat, yaitu sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka berkeyakinan pada seluruh sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah datang penyebutannya Al-Quran. Al-Quran turun dengan menyebutkan sifat-sifat ini. Dan telah datang pula khabar-khabar yang sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat ini. Di antaranya sifat as-sam'u, mendengar, wal basaru wal ainu, wal basar apa? Al basar melihat, wal ain ain ain Al-Ain. Hah? Al-Ain. Al-Ainu. Hah? Mata. Ini sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Tajri bi'ayunina. Nah. Apa namanya kata Allah subhanahu wa ta'ala tentang Safinatun Nuh. Tajri bi'ayunina. Berjalan, berlayar di a'yunina, dengan mata kami, kata Allah subhanahu wa ta'ala, dengan pandangan kami, artinya di bawah pengawasan Allah. Mata, ya. Wal wajhi, apa? Wajah, wal ilm, nah. Wal kuwah, wal kudrah, kudrah apa? Kudrah? Hah? Al kudrah, apa? Bukan, bukan kehendak. Al-Qudrah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Apa artinya? Qudrah. Hah? Bukan kehendak. Qudrah ini bukan kehendak. Qudrah. Apa? Hah? Kemampuan. Ya. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu itu maha mampu. Nah, Qudrah ini kemampuan. Wal-izzah, wal-azamah. Al-izzah apa? Kemuliaan. Wal-azamah, keagungan. Ya. Wal-iradah, wal-masyi'ah. Indi su'ah. Man sahibu. Nah, ana mau tanya. Sebelum ana bertanya, tentang pertanyaan ini anak sudah siapa yang siap untuk ditanya itu? Ini soal man sahibu anta. Nah, fadhal ya Abu Fauzan. Al irada wal masyiah. Mal farqu bainahuma? Apa perbedaan antara al irada dan masyiah? Sebelumnya apa arti apa definisi al irada dan atau al masyiah? Apa? Al irada. Kehendak. Nah, ya tentunya di sini artinya sifat-sifat Allah berarti dinisbahkan kepada Allah ya. Wal masyiah. Irada kehendak, kehendak Allah. Jadi iradatullah. Wal masyiah. Al masyiah. Sebentar, ini sekarang masyiah di dalam. Artinya. Sebagaimana ucapan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mensifati sifat masyiatullah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, masya'akana illam asya' wa masyi'tu lam yasha' illam yakun. Kata Imam Syafi'i seperti itu. Masya'akan. Nah, apa-apa yang kalau Allah kehendakikan terjadi, pasti terjadi. Illam asya', kata Imam Syafi'i. Apa yang Allah kehendaki pasti terjadi walaupun aku tidak menghendakinya. Nah. Wa ma syi'tu lam yasha'in lam yakun. Dan apa yang aku kehendaki? Kata Imam Syafi'i, lam yasha', enggak akan terjadi kalau Allah tidak berkehendak. Nah, ini menunjukkan bait syair dari Imam Syafi'i ada dua. Ada dua maksud. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala memiliki kehendak dan begitu pula makhluk memiliki kehendak. Tetapi kehendak makhluk itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini insyaallah akan datang pada babnya tentang permasalahan kehendak insyaallah. Tapi sekarang kita sudah lewat ini sekarang. Tentang sedikit permasalahan ini. Apa itu perbedaan iradah dengan masyiah? Sama-sama kehendak. Tapi apa perbedaannya? Nah. Hah? Ah, Ihsan. Nah, Ihsan tabarakallah. Iradah itu kehendak. Masyiah kehendak. Tetapi perbedaan keduanya apa? Kita mengetahui al-iradah, yakni iradatullah. Ya, itu ada dua jenis. Al-iradah asy-syar'iyyah dan al-iradah al-kauniyyah. Ini sudah kita bahas juga. Alaysa kadzalik? Hah? Bala. Bukankah begitu? Sudah kita bahas ini? Hah? Abu Zulfa sudah kita bahas ini? Sudah belum? Hah? Sudah? Nah, berarti sekarang ada. Apa itu iradah syariah? Sebentar. Iradah syariah adalah yang terjadi Allah ridhoi. Nah. Itu syariah, artinya terjadi dan Allah ridhoi. Baik. Berarti Abu Lahab karena dia tidak terjadi keimanannya, maka Allah tidak menghendaki Abu Lahab beriman secara syar'i. Allah yakni tidak menghendaki, tidak ada iradah syar'iyah pada keimanannya Abu Lahab. Karena enggak terjadi. Nah, coba diulang, apa itu iradah syar'iyah? Wa illa inda man. Nah, inda laham. Tahu artinya laham? Laham tahu? Tukang lah. Nah, fadal yang di belakangnya membantu. Nah, fadal ya Abadafa. Apa itu irada syariah? Nah, ahsan tabarakallah. Jadi, nah irada syariah itu kaitannya dengan riba dan cinta. Terjadi apa tidak? Enggak masuk. Artinya enggak ada urusan. Bisa terjadi, bisa tidak. Yang penting Allah menghendaki. Artinya Allah mencintai dan meridhai perbuatan tersebut. Entah terjadi atau tidak. Salat, iman, tauhid, zakat, puasa, sunnah. Allah cintai. Perkara ini cinta. Ya kan? Tapi apakah semua orang bertauhid? Apakah semua orang menjadi ahli sunnah? Apakah semua orang salat? Kan tidak ya. Nah, ini irada syariah. Nah, ahsan tabarakallah. Kayaknya lafalnya kuat kan. Kokoh, masya Allah. Barakallahu fiik wa fi ilmik. Entah ya Arif. Kalau gitu sekarang iradah kauniyah. Mahia. Nah. Pasti terjadi. Kemudian. Nah. Ahsan tabarakallahu fiik. Ini iradah kauniyah adalah kehendak Allah yang pasti terjadi. Berarti kaitannya dengan takdir. Entah itu dicintai oleh Allah saja. Allah menghendaki. Allah menghendaki kemarin seseorang berbuat zina di rumah pelacuran. Nah. Ini kehendak Allah subhanahu wa ta'ala. Allah takdirkan. Tapi kehendak apa? Kauninya. Gak ada hubungannya dengan ridha. Artinya, kehendak kauniyah ini kaitannya bukan dengan permasalahan ridha dan mahabbah. Ridha dan kecintaan, bukan. Tetapi dengan apa? Dengan terjadinya perkara tersebut. Nah, Allah menghendaki dari sisi kauniyah bahwa perbuatan zina yang kemarin dilakukan oleh pezina tersebut terjadi. Tapi ini bukan irada syariah ya. Nah, Allah tidak mencintainya. Allah tidak meridainya. Tapi Allah menghendaki. Nah, disebutkan oleh para ulama bahwa irada syariah itu perbuatan zat tersebut itu memang Allah kehendaki. Artinya Allah cintai. Tetapi untuk irada kauniyah, iradah kauniyah seperti itu, Allah mencintai dan meridhai di balik maksud Allah menciptakan perbuatan tersebut. Diharapkan hikmahnya ketika ada perbuatan-perbuatan tersebut apa? Ada sekian banyak ibadah yang tercipta atau terjadi. Bukankah seperti itu? Sudah lihat bersama kita ya. Hikmah kenapa Allah menciptakan perbuatan yang jelek di sisi makhluk. Kan sudah bersama kita ya. Nah, apa hikmahnya? Di antaranya, itu tadi. Sekian banyak ibadah terjadi ketika ada kejelekan. Ketika tidak ada kejelekan, hilang ibadah. Bukankah seperti itu? Contohnya? Taubat. Orang kalau nggak ada kemungkaran, nggak ada dosa sama sekali, nggak ada kejelekan, ya nggak ada orang yang bertobat. Nah, kemudian juga apa? Jihad. Nggak ada kemungkaran, nggak ada kekufuran, nggak ada kesyirikan, mana ada jihad? Nah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Gimana orang mau mengingkari kemungkaran? Nggak ada kemungkaran, nggak terjadi. Nah, semuanya baik. Seperti itu. Nah, ini di sini kita perlu ketahui bahwa perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu seluruhnya baik. Lalu ketika Allah menciptakan perbuatan jelek tersebut, jelek itu di sisi manusia. Di sisi makhluk kita jelek. Nah, ini kan perbuatan Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah. Allah menciptakan, tapi Allah mengendaki hakikatnya di situ ada kebaikan yang besar. Allah ciptakan neraka. Ini ada hikmah yang luar biasa besarnya. Nah, ini berkaitan dengan al-irada dan masyiah. Saya untuk ikhwan. Nah, wal qauli wal kalami. Wal qaul ini ucapan ya. Adapun al kalam pembicaraan. Kurang lebih sama, tetapi al qaul itu dalam bahasa Arab terkadang al-qaul, ya kalau dalam bahasa Arab itu terkadang diitlakan untuk suatu gerakan. Berbeda dengan kalam. Al-qaul terkadang diitlakan untuk suatu gerakan. Contohnya, sabda Rasulullah SAW kepada Ammar bin Yasir ketika mengajari cara tayamum, beliau alaihi salatu wasalam mengatakan kepada Ammar bin Yasir, innama yakfika antakula biyadaika hakadha. Artinya kemudian menjelaskan tentang pergerakan tayamum. Terjemahan letterlocknya, kata letterlocknya ya, cukup bagi engkau wahai Ammar, antakula biyadaika, untuk engkau berucap dengan tanganmu. Nah, bagaimana kok berucap dengan tanganmu? Itu antakula biyadaika. Dari sini kita mengetahui bahwa al-qaul itu terkadang diitlakan untuk apa? Suatu pergerakan. Berbeda dengan kalam. Ya. Adapun al-kalam itu jelas yang namanya al-kalam itu suatu pembicaraan. Nah, isyarah pergerakan itu bukan dinamakan kalam. Dari sisi bahasa dia dinamakan kalam. Walaupun orang memahami. Hah? Walaupun orang memahami. Ditanya, apakah kamu yang bernama Muhammad? Ya? Orang jawab. Mengangguk. Yang artinya apa? Iya. Tapi jadi katakan kalam. Nah, ini antum perhatikan permasalahan bahasa. Di sini masuk ahlul bidah. Antum kalau buka definisinya, takrifnya, definisi kalam, definisi bahasa, mereka masuk ini. Mereka mendefinisikan itu adalah kalam itu sesuatu yang yufham. Walaupun dengan isyarat. Sesuatu yang dipahami, walaupun dengan isyarat. Katanya mereka seperti itu. Ya, si bahasa. Dari pelajaran nahu seolah-olah tidak ada masalah. Nah, tapi kalau ini kita sepakati, nah dari situ kemudian kita mereka nanti masuk meluncurkan syubhat-syubhatnya. Ketika mereka ingin menafikan kalamullah, Allah itu berbicara dengan suara, huruf-hurufnya, makna-maknanya, ya. Kemudian mereka nafikan. Mereka kembali kepada kitab nahwu. Loh, kan kita sudah sama-sama belajar dalam bahasa Arab bahwa kalam dari sisi lughah, dari sisi bahasa itu sesuatu yang dipahami saja. Walaupun itu pergerakan. Oh iya ya. Nah, kita terkena syubhatnya. Nah, makanya hati-hati dengan pembahasan permasalahan lughah. Ini ilmu tentunya ilmu syar'i. Ya ilmu walaupun ilmu alat, tapi ilmu syar'i. Tetapi dari sini banyak masuk ahli bidah. Begitu juga ilmu usul, usul fikih. Nah, sehingga di situ pentingnya kita belajar tidak otodidak. Belajar agama itu enggak bisa otodidak. Harus ada yang mengajari langsung orang. Baik, ini al-kalam. Waridha. Nah, ini jelas ya, ridha. Nah. Wasukh. Sukhat artinya kurang lebih ya, seperti kemarahan. Walhayat. Kehidupan. Walyaqaba. Al-yaqaba artinya terjaga. Nah, insya Allah akan datang satu persatu dalil tentang permasalahan ini. Disebutkan oleh Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala dalam syarahnya. Walfarah. Artinya senang, gembira. Wadhahik wa ghairiha. Dan ketawa. Dan yang lain-lain dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi sifat-sifat Allah banyak. Yang lainnya yang belum disebutkan di sini. Contohnya apa? Nah, ada yang bisa menyebutkan? Hah? Sifat Allah yang belum disebutkan di sini. Banyak sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Apa? Nah. Hah? Nah. Al-kibar. Nah. Kebesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Seperti itu. Itu juga al-kibar. Hah? Al-kibar, sombongan. Ya, artinya kalau dari kibar, dalam tanda kutip ya. Ini Allah subhanahu wa ta'ala berhak. Karena memang Allah subhanahu wa ta'ala zat yang paling sempurna, tidak ada kekurangannya. Berhak untuk melakukan seperti itu. Dan apalagi yang terkenal sudah, yang ma'ruf. Apa? Nah, saya bisa menyebutkan. Ya ahla sunnah. Ah, fadal. Apa? Aliyat. Terus. Rahmah. Nah, banyak ya ahla sunnah. Ayo. Salafi harus. Apa lagi? Ul al-ulu. Nah. Al-ulu, artinya ketinggian. Apa? Istiwa. Ini ma'ruf ini. Nuzul. Ya. Nuzul lah sama dunia. Nah. Seperti itu. Kemudian apa? Al-ihya, menghidupkan. Al-khalq, menciptakan. Al-imata, mematikan. Ar-rizq, memberi rezeki. Dan yang lain banyak. Baik. Ini semua al-sunnah, al-hadith, salaf menetapkan sifat-sifat ini. Apa caranya? Min ghairi tashbihin li syai'in min dhalika bi sifatil marbubin al-makhlukin. Tanpa mentashbih. Menyerupakan. Dengan sesuatu pun dari sifat-sifat al-marbubin. Al-marbubin. Al-makhlukin. Al-marbub berarti ada yang apa? Tau rob ya. Rob itu artinya yang menciptakan, yang mudabbir, mengatur, memberi rezeki. Ini rob. Berarti yang diberi rezeki, yang diciptakan, yang diatur, ini marbub. Namanya marbub. Ya. Kita ini marbub. Semuanya. Ada rob, ada marbub. Ada khalik, ada makhluk. Makanya termasuk dari satu kesalahan yang besar ketika seseorang bersumpah dengan wa rabbil Qur'an. Alaysa kadzalik? Hah? Salah bersumpah dengan demi Tuhan Al-Qur'an. Wa rabbil Qur'an. Salah besar. Al-Qur'an itu kalamullah. Kalau kita katakan wa rabbil Qur'an, demi Tuhannya Al-Qur'an, berarti Al-Qur'an ini marbub. Sementara Al-Quran ini sifat min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Jadi yang benar bagaimana? Kalau mau bersumpah dengan Al-Quran. Yang benar bagaimana? Nah. Apa kau wanita? Hah? Ini orang suka memakai nama Al-Quran misalnya. Sering. Warabbil Quran. Ya akhi. Akhtata ya. Salah kamu. Terus gimana ngomongnya? Nah, bisa gitu. Nah, berarti gimana? Hah? Apa? Enak. Cukup. Wal-Qur'an. Pun. Nah, karena Al-Qur'an sifat min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Al-Qur'an sifat dari sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga boleh bersumpah dengan Al-Qur'an. Berbeda dengan Ka'bah. Kalau Ka'bah jelas makhluk. Makanya kita bersumpah dengan Ka'bah. Wa Rabbil Ka'bah. Tapi Al-Quran, Al-Quran kalamullah. Ini akidahnya al-sunnah wal-jamaah. Berarti kalau kalamullah berarti termasuk dari sifat. Min sifatillah subhanahu wa ta'ala. Berarti boleh bersumpah dengan sifat-sifat tersebut. Habi izzatika. Nah, demi kemuliaanmu ya Rabb. Rasulullah alaihi wasallam juga sering bersumpah. Walladhi nafsi biyadihi. Nah, demi yang jiwaku ini sifat. Seperti itu. Paham ya permasalahan ini ya. Hati-hati permasalahan dengan marbub ini artinya makhluk. Nah. Wa tashbih. Ibarat tashbih. Kita lihat bersama kita. Yang lebih adat. Istilah yang lebih aula, yang lebih adat, yang lebih pas. Itu apa sebetulnya? Walaupun istilah tashbih ya sudah dipakai akhirnya. Tetapi sebenarnya yang lebih pas, sebagaimana disebutkan oleh Syaikhul Utsaimin, rahimahullah ta'ala, dalam beberapa kitabnya di antara syarah, di antaranya syarah, Qaidatul Mutlaq dan juga syarah al-wasidiyah, akidah wasidiyah. Apa yang lebih pas ibaratnya? Hah? Tamsi. Kenapa? Nah, pertama sekali alasannya apa? Kita ini ahli sunnah, patokannya apa? Patokannya kita landasan kita apa? Ahli sunnah itu awal ke itu. Mengapa kita memakai ibarat tamsil bukan tasbih yang lebih aula, lebih ajak? Karena sebenarnya Syekhul Utsaimin apa? Inilah yang datang dalil dengannya. Dalil itu yang dinafikan oleh dalil itu ibarat tamsil. Adapun tasbih, tidak ada dalil yang menafikan dengan memakai ibarat tasbih. Ini pertama alasannya ya. Karena dalil seperti itu. Laisa kamitslihi, ya. Bukan laisa ka syibhihi, bukan. Saya pakai misal, tamsil. Bukan syibh, bukan tasbih. Yang berikutnya alasannya tadi yang antum sebutkan apa Fauzan? Penyerupaan tasbih itu penyerupaan ke beberapa sisi saja. Ya. Ada pun tamsil. Nah, ini yang dinafikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak akan bisa sama serupa makhluk dengan Al-Khaliq dari seluruh sisinya. Dari beberapa sisinya. Beberapa kecil saja. Bisa. Seperti apa contohnya? Hah? Apa? Ah, misalnya. Tangan? Oke. Tangan Allah? Serupa dengan tangan makhluk? Hah? Ar-Rahman? Oke. Makhluk maksudnya bisa boleh nama Ar-Rahman juga? Apa dari sisi-sisi apa saja yang memungkinkan Al-Khaliq dengan makhluk itu ada syibah. Ada bukan kemiripan, keserupaan atau dalam tanda kutip ya serupanya. Artinya ada nilai serupanya. Apa? Nah, berarti apa? Dari siapa? Siapa yang bisa membantu? Betul sudah. Aslul makna wa aslul tasmiyah. Aslul makna, itu yang sama. Yadullah. Kita katakan yadu zaid. Apa yang serupa antara yadullah dengan yad zaid? Apa yang sama? Maknanya, asal maknanya saja sudah itu. Adapun hakikatnya, terus kemudian bentuknya jelas tidak akan itu. Itu juga asal tasmiya. Nah, seseorang bisa disifati dengan aziz. Seseorang memiliki sifat apa? Al-hayat, kehidupan. Ya, Allah Subhanahu wa taala juga memiliki sifat al-hayat, kehidupan. Ya kan? Dari sisi penamaan sifat atau penamaan nama, bisa sama. Makanya kata Syekh Al-Utsaimin, ibarat yang benar apa? At-tamtsil. Karena di situ pasti ada. Katanya Syekhul Islam dalam kitabnya, beberapa kitabnya di antaranya At-Tadmuriyah, ma min syai'aini al-mawjudan al-mawjudaini illa wa fihi mashibah. Nah, di antara kedua sesuatu yang ada itu pasti ada yang ada syibahnya, artinya ada kemiripan, apa, kesamaan atau anak khawatir memakai bahasa Indonesia ini pas apa enggak gitu. Tapi antum paham ya, ada yang ya itulah pokoknya. Ada yang serupa lah, dalam tanda kutip ya, kalau memang benar iya istilahnya ya. Nah, wujud, sama-sama ada. Ya kan? Makhluk dengan khalik ada, sama-sama ada. Seperti itu. Sama-sama memiliki sifat hidup, sama-sama mendengar, sama-sama melihat. Dari sisi apa? Asal makna saja. Nah, asal tasmiyah. Tapi pada hakikatnya ini. Makanya, untuk tasbih itu ada. Antara al-khalik dan makhluk. Tapi dari beberapa ayat tadi. Kalau tasbih ini ditiadakan, nah, ini juga salah satu sebab mengapa Asy'ari Utsaimin tandai permasalahan ini, karena konsekuensinya juga berbahaya. Ketika tasbih secara mutlak ditiadakan, tasbih antara al-khaliq dengan al-makhluk ini ditiadakan secara mutlak, ini juga berbahaya. Alaysa kadzalik? Bala. Siapa yang bisa menjelaskan? Nah, Abu Lukman, Akh Ihsan, sekretariat. Kalau dihilangkan, tasbihnya dihilangkan ya? Jadi kita sudah sepakat ya, bahwa sebetulnya yang lebih pas yang ditiadakan oleh dalil itu adalah antara hubungannya antara al-khaliq dengan al-makhluk apa? Tamtsil. Ini yang tercela. Ini yang terlarang. Nah, ini harus kita singkirkan. Enggak ada ceritanya al-khaliq dan makhluk itu ada masalah. Enggak ada. Nah, dalilnya seperti itu. Bilangnya seperti laisa kamitslihi. Nah, ini yang ditandakan. Nah, kemudian Syekh Utsaimin menambahkan, kalau begitu tasbih, nah, ini berarti tidak layak untuk ditiadakan secara mutlak. Kalau ditiadakan secara mutlak, nah, kenapa? Apa bahayanya? Berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Berarti menyerupakan Allah dan makhluk secara utuh. Ya, karena berarti menyerupakan Allah dan makhluk secara utuh. Ya, kalau sampai ini kita tiadakan nih tasbih. Gak ada itu tasbih antara Allah dengan makhluk. Enggak boleh. Tiadakan itu tasbih. Nah, ini bahaya. Kenapa? Karena nah, kalau tasbih ini ditiadakan secara mutlak, berarti Allah enggak memiliki sifat. Berarti Allah juga enggak ada. Ya kan? Kalau penyerupaan dari makna, asal makna, asal maknanya ditiadakan, enggak boleh serupa juga. Hei, makhluk punya sifat hidup, iya. Allah punya sifat hidup juga. Kan enggak boleh tasbih. Tasbih juga enggak boleh kan? Iya. Oh iya bro. Berarti Allah enggak ada sifat hidup, sifat mendengar. Kenapa? Itu tadi. Karena enggak boleh serupa sama sekali dengan makhluknya, walaupun dari sisi-sisi yang tadi. Iya kan? Dari asal makna, makna dan asal penamaan enggak boleh serupa. Kalau makhluk punya, berarti Allah enggak ada. Seperti itu. Nah, ini bahaya. Iya kan? Ini akhirnya bisa menafikan seluruh nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensinya berbahaya. Sehingga ini yang berkata, walaupun kita perlu ketahui, akhirnya banyak pula para a'imah yang memakai kata-kata tasbih, ya, dalam kitab-kitabnya. Tapi yang dimaksud tasbih ya tadi itu adalah tamsil yang dimaksud. Paham ya? Nah, baik. Wala tahrif. Tahrif artinya apa tahrif? Lihat bersama kita. Tahrif sarful lafzi an zahirihi. Hah? Apa? Nah, menyelewengkan kalimat dari makna yang zahir. Ini tahrif. Contohnya yad. Yad maknanya ma'ruf. Tangan. Artinya apa? Ma'ruf sudah. Enggak saya jelaskan orang enggak paham. Oh, tangan itu artinya, nah itu rahmah. Nah, ini namanya tahrif. Nah, karena Allah itu kalau punya tangan berarti serupa dengan makhluknya. Karena apa? Otaknya dia yang sudah terkena syubhat tasbih. Makanya sudah lihat bersama kita. Setiap orang yang menafikan nama, menafikan sifat Allah, mu'attilah, itu pada hakikatnya mereka, hah? Mumatsilah. Kalau bukan mumatsilah, dia tidak akan meniadakan. Ya kan? Karena sudah ada di otaknya pikiran, tangan Allah itu serupa dengan tangan makhluk. Nah, itu dia. Berarti enggak boleh nih. Akhirnya dia meniadakan. Karena ada di benaknya dahulu serupa. Coba oh, dia di benaknya, oh enggak serupa. Tangan Allah dan tangan makhluk ya sesuai dengan kebenaran. Kan enak. Seperti itu, iya. Nah, pada hakikatnya, orang yang menafikan mumatsilah itu siapa? At'afan. Mu'attilah itu pada hakikatnya siapa? Mumatsilah. Nah, paham dari sisi mananya ya? Kenapa mereka mumatsilah itu mu'attilah, mu'attilah, mu'attilah? Nah, wala tabdil. Dan tidak dirubah. Wala taghyir. Sama, tidak dirubah. Wala izalatun lilafzil khabar. Amma ta'rifuhu al-arab wa tad'uhu 'alayhi bi ta'wilin munkar. Dan mereka ahlu sunnah itu ketika menetapkan sifat-sifat Allah itu juga tidak menghilangkan lafaz khabar, ya, yad misalnya atau istiwa, ya, istiwa. Amma ta'rifuhu al-arab. Arab memahami istiwa, ya istiwa. Apa itu istiwa? Al-ulu wal-irtifa. Kan seperti itu ya. Tinggi. Ya ini arti istiwa. Dari sisi luas. Nah. Kemudian oleh dia dihilangkan. Oh artinya istiwa itu al-istila. Nah misalnya. Penguasaan. Nah ini. Padahal Arab artinya berarti sifat-sifat tersebut kan memakai bahasa Arab. Ya kan di Al-Quran, di hadis. Ya kan? Berarti kita kembali kepada asal dari lughah. Lughah bahasa Arab. Ketika lughah itu istiwa artinya ma'ruf, diketahui dari sisi lughah, ya sudah itu sudah. Maknanya. Kita maknanya kita tetapkan. Enggak boleh kita menghilangkan makna yang orang Arab tetapkan, artinya dari menyimpang dari bahasa Arab, enggak boleh. Seperti itu. Ya tapi kan Allah enggak suruh pada makhluknya. Layak. Yang lebih tahu itu kamu apa Allah? Ini Allah mengatakan seperti itu tanpa menjelaskan, diturunkan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Arab yang jelas. Para sahabat enggak ada yang tanya. Hah? Orang-orang kufar Quraisy yang pengingkarannya sangat keras terhadap masalah uluhiyah, Dan masalah nubuah risalahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata permasalahannya juga tidak mengingkari. Berarti orang-orang yang mengingkari asma wa sifat ini lebih parah dari sisi ini, lebih parah dari orang-orang kufar Quraisy. Nah, seperti itu. Kufar Quraisy mayoritas nama-nama dan sifat tidak mengingkari, kecuali beberapa nama. Itu pun sebagiannya ada yang menetapkan, ada yang mengingkari. Ar-Rahman ketika perjanjian sulh Hudaybiyah diingkari. Ya, alias kufar Quraisy. Tapi dalam ayat lain mereka menetapkan. Tapi sifat-sifat yang lain enggak ada mereka mengingkari. Baik, nah ini intinya pakai bahasa Arab. Ya, dengan takwil yang mungkar enggak bisa. Jangan diizalah, izalah itu artinya dihilangkan. Jangan lafaz yang lafaz khabar tentang Allah itu jangan dihilangkan. Pokoknya ikuti sesuai kaidah lugah bahasa Arab. Ini pentingnya apa maksudnya? Di situ ada orang-orang yang mengatakan mereka ahlu sunnah. Mereka menetapkan nama-nama dan sifat. Iya, saya tetapkan. Kita menetapkan nama-nama sifat. Hakikatnya dan maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Benar? Hah? Benar? Hah? Benar apa tidak? Hah? Tidak. Kenapa kalau tidak, Pak? Apa? Pak Widodo. Akidahnya siapa? Tapi maksud sana? Tapi maksud sana dari sisi mana kalau antum mengatakan tidak benar? Ana ngomong sekarang? Benar apa enggaknya? Ahlu sunnah menetapkan tentang nama-nama dan sifat-sifat Allah. Bahwa hakikat dan maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Antum katakan ini ucapan keliru ya. Di sisi mana keliru? Ini ram jatun min ram atau min ghairam. Nembak bu, aslinya mau nembak burung misalnya, tapi kenanya pok mangga gitu ya. Dengan satunya memang aslinya pengen nembak mangganya gitu. Aslinya mau nembak burung, kenanya genteng misalnya. Artinya kadang orang apa kena sesuatu itu, tapi ada yang memang karena lihai, kena benaran memang dari kemampuannya, ada yang karena apa ya kebetulan. Nah, ini rom yatun min rom atau min ghoi rom. Antum ini yang mana? Antum katakan tidak, ini memang karena memang antum masya Allah harusnya tahu kesalahannya, atau ya untung-untungan lah jawabannya antara benar atau enggak lah gitu. Bismillah. Nah, benar apa enggak tadi? Abu Koi? Hah? Ya kita ahlu sunnah itu menetapkan ya sifat-sifat Allah dan nama-namanya itu kita tetapkan. Sifat-sifat ini hakikatnya dan maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah. Nah, benar apa enggak gitu? Ucapan ini. Salah. Yang mana yang salah? Karena manusia menetapkan apa ini? Ya terus? Enggak, ucapan ini benar apa salah? Enggak? Kalau benar ya sudah. Kalau ya benar mau gimana? Kalau salah yang mana yang salah? Sudah gitu aja. Oh, itu salah. Ya sudah. Kita anusunah menetapkan nama-nama dan sifat-sifat Allah sesuai dengan dalil yang datang. Sesuai dengan adanya, sesuai dengan Al-Qur'an datang dan Al-Qur'an hadis yang sahih yang datang dengan nama-nama dan sifat-sifat tersebut. Sementara hakikat dan maknanya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu benar. Benar. Tapi harus gini, yakin gitu. Nah. Baik. Nah. Endaman, anam. Salah. Nah, yang masalahnya di mana? Nah, maknanya apa? Kita tetapkan nama ahsan tabar. Perkataan makna ini, hakikat kita serahkan kepada Allah, benar. Sifat Allah, yad, tangan, rahmah, marah, ghadab, nuzul, istiwa, hakikatnya, bentuknya, kita serahkan kepada Allah. Kita enggak punya ilmunya. Nah, dari sisi yang pertama benar. Tapi kalau kita katakan, dan maknanya kita serahkan, ini bahaya. Hah? Ini yang disebut dengan firqah mufawwidah. Ya khanunya apa? Pura-puranya menyerahkan semuanya kepada Allah. Hah? Seperti itu. Sebenarnya ini berarti ingin menafikan sifat-sifat Allah. Baik. Ya, tangan. Istiwa misalnya, iya. Hakikatnya kita serahkan kepada Allah. Iya, benar. Iya. Maknanya kita serahkan kepada Allah. Maknanya apa istiwa itu? Keserangan pada Allah sudah. Enggak tahu kita. Enggak. Maknanya sesuai dengan datang lugah Arabnya. Karena Allah dan Rasulnya itu berbicara dengan bahasa Arab yang jelas. Seperti itu. Masa perkara maaf-maaf saja. Istinja, masalah haid, perkara bangun tidur, doa ini diajarkan oleh Rasulullah SAW. Ya kita tidak ingin menganggap sepele permasalahan ini. Ini perkara yang penting juga. Tetapi permasalahan akidah. Yang dengan itu seorang apabila salah bisa terjerumus dalam kekufuran. Kemudian tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya. Hah? Kan gak mungkin. Berarti ketika datang permasalahan sifat-sifat ini. Maknanya gak ada penjelasannya. Ya berarti sudah jelas. Ya maknanya ikuti bahasa Arab itu kan gitu. Nah pahamnya ini ya. Itu yang dimaksudkan oleh al-mu'alif rahimahullahu ta'ala. Nah, jam berapa sekarang? Jam 9. Baik, sudah jam 9. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan kita berikutnya. Ini penting ya, Ikhwan. Antum kalau memahami ini asyik. Tapi kalau enggak paham, memang bikin malas mau darat. Nah, intinya apa? Paham. Nah, kalau sudah paham itu enak. Dalam segala ini, antum kalau satu ilmu sudah enggak paham, enggak akan menemukan satu keasikannya, akhirnya malas. Tapi kalau ilmu itu paham, antum semakin semangat. Semua, bahasa Arab, akidah, fikih. Yang dulu misalnya pas sekolah matematika misalnya, atau apa entah fisika atau kimia, sudah. Yang enggak paham enggak malas aja. Belajar kimia tuh rumus-rumus semua isinya. Nah, tapi ini ilmu agama harus dibuat suka, artinya dibuat paham. Gimana cara sukanya? Ya dipahami. Kalau paham itu pasti senang. Nah, baik. Ilahuna darsuna. Hal min sa'ilin yas'al falyatafaddal. Ada yang tanyakan atau disampaikan, dipersilahkan. Nah, fadhal. Nah. Sama. Al-Qur'an itu kan kalamullah. Sifat dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Artinya itu tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, sifat-sifat Allah itu. Sifat-sifat Allah itu enggak bisa bukan sesuatu yang berdiri sendiri. Ya kan? Makanya apa bedanya antara sesuatu yang dinisbahkan kepada Allah antara itu makhluk dengan itu sifat? Kalau makhluk itu bisa berdiri sendiri. Hah? Artinya berdiri sendiri itu tidak dinisbahkan kepada Allah, orang paham. Baitullah misalnya ya, rumah Allah, masjid ya. Seperti itu. Nah, misalnya tidak di nisbahkan kepada Allah. Seperti itu. Orang paham bisa. Naqatullah, unta. Unta betinanya Allah di kisahnya Nabi Saleh. Ya kan? Bisa tanpa dinisbahkan kepada Allah, bisa. Nah, tapi kalau sudah sifat-sifat, enggak bisa dia beri sendiri. Dia harus dinisbahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan Al-Qur'an, tidak terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya Syekh Utsaimin menambih suatu kekeliruan yang besar ketika seorang berdoa kemudian memanggilnya siapa? Memanggil sifat-sifat Allah. Ini kufur. Syirik. Kenapa? Karena dia meyakini ketika dia memanggil, nah ini antum perhatikan ya, beda antara panggilan dengan sumpah. Ya. Kalau sudah panggilan, ya rahmatallah, nah ini syirik. Seolah-olah, kenapa kok syirik? Seolah-olah, berarti rahmat Allah ini terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah ini keliru besar. Kita memanggil dengan nama-nama Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Aziz, ya Ghafur dan yang lainnya. Syahidnya di sini, sifat Allah itu tidak bisa terpisah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka yang berkaitan dengan sumpah boleh bersumpah dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Baik. Nah. Yang lain? Ada yang mau disampaikan? Kalau memang tidak ada, maka kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah ketemu lagi pada pertemuan berikutnya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Karena tadi kelewatan bacanya ya. Antum gak ada yang bawa buku ya? Gak ada yang punya matennya ya? Tadi anak baca terlewat, ada satu baris.